نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا، melanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita telah masuk ke jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke ad-darsul awal, sudah masuk ke pelajaran yang pertama, dan sudah masuk ke tadribat, ke latihan-latihannya. Di antara pembahasan yang disebutkan di pelajaran yang pertama ini adalah kita sedikit mengulang pembahasan tentang jumlah ismiyah, yakni kalimat yang dimulai dengan kata benda. Ya, sebelumnya kita sudah belajar bahwa al-jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Al-jumlah tu nawa'an. Al-jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yang dikenal dengan jumlah ismiyah, dan yang kedua disebut jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah sudah kita bahas, yakni kalimat yang dimulai dengan isim. Al-jumlatul mabdu'atu bismin, kalimat yang dimulai dengan kata benda, dengan isim, maka disebut jumlah ismiyah. Dimulai dengan isim, dimulai dengan kata benda. Adapun jumlah fi'liyah, dari namanya fi'liyah dapat kita tebak dia kalimat yang dimulai dengan kata kerja, dengan fi'l. Nah, fokus kita di pelajaran yang pertama ini diantaranya ini. Kita sedikit mengulang tentang ahkam jumlah ismiyah, hukum-hukum terkait dengan jumlah ismiyah. Diantaranya yang pertama bahwa jumlah ismiyah ini unsur pokoknya ada dua. Di yang pertama disebut al-mubtada, dan yang kedua disebut al-khabar. Al-mubtada isim yang terletak di awal jumlah, di awal kalimat. Sedangkan al-khabar yakni kata setelah al-mubtada yang melengkapi makna al-jumlah. Nah, tidak akan lengkap jumlah ismiyah tanpa dua unsur ini, al-mubtada wal khabar. Ini sudah kita bahas di kesempatan yang lalu dan sudah kita latih di latihan kelima dan juga di latihan keenam. Kemudian setelah kita membahas jumlah ismiyah serta pembahasan tentang al-mubtada wal khabar, disusul dengan pembahasan adanya sebuah kata yang mendahului jumlah ismiyah, yang masuk ke jumlah ismiyah, yakni kata yang dikenal dengan taukid, kalimat taukid, kata yang menunjukkan penegasan, yakni inna. Inna yang artinya sesungguhnya dimasuk ke dalam jumlah ismiyah. Nah, ketika inna masuk ke jumlah ismiyah, maka di sini merubah beberapa hal di jumlah ismiyah. Yang pertama merubah al-i'rab, yang tadinya al-mubtada marfu, sekarang al-mubtada mansub dan berubah namanya menjadi ismu inna, isim inna. Ini sudah kita bahas di latihan yang ketujuh dan sudah kita latih juga di latihan ketujuh. Mohon maaf, di latihan keenam. Dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi di latihan ketujuh satu bentuk pola pertanyaan yang di sini kita dilatih dengan ta'bir, dengan berlatih dengan ungkapan uslub istifham yang dimulai dengan huruf istifham A, al-hamzah A. Bagaimana meletakkan harful istifham a ini ke dalam kalimat sehingga menjadi uslub yang benar, menjadi ungkapan yang benar dalam bahasa Arab. Di sini kita masuk saja ke ayat ketujuh, tapi sebelumnya kita alhamdulillah kita kehadiran ikhwa di studio yang siap belajar bersama kita insyaallah. Kita sahabat terlebih dahulu, kaifa halukum ya ikhwa? Alhamdulillah bi khair. Ilham, kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Nah, Abu Asma, kaifa haluk? Masyaallah, anta masbuka ya akhi? Anta masbuka? Abu Abdullah, kaifa haluk ya Abu Abdullah? Nah, masyaallah, barakallahu fik ya Abu Abdullah. Kita masuk ke at-tamrin as-sabi', safha 8. Nudzakir al-ikhwa wal akhwat, kita ingatkan kepada al-ikhwa wal akhwat, kita di al-mujallad ats-tsani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, karya Fi Abdurrahim, Dr. Fi Abdurrahim, yang diterbitkan oleh Jamiah Islamiyah Madinah, Universitas Islam Madinah. Dan buku ini digunakan di Qismul Lughah, di Qismul Lughah di Ma'ahad Ta'lim Al-Lughah di Jamiah Islamiyah Madinah An-Nabawiyah. Di jilid yang kedua, halaman atau safha 8, at-tamrin atau at-tadrib, latihan ketujuh, at-tamrin as-sabi', perintahnya di sini ta'ammalil mithalaini. Ta'ammalil mithalaini, nanti kita berikan kesempatan 3 nomor buat ikhwah studio. Setelah itu kita berikan kesempatan bagi ikhwah wa akhwat di rumah Abu Zuhri insyaAllah. At-tamrin as-sabi' yaqul huna, perintahnya di sini ta'ammalil mithalaini. Ma mana ta'ammal ya ikhwan? Ta'ammal, perhatikan al-mithalaini. Berapa contoh? 2 contoh, 2 mithal. Perhatikan 2 contoh di bawah ini tentu saja. Thumma kawin, kemudian kawin, hubungkan atau susunlah jumalan. Jumalan jamak daripada jumlah, kalimat-kalimat. Mithlahuma, seperti keduanya, seperti kedua contoh. Minal kalimatil atiyah, dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Ini ada 3 kata di setiap nomornya. Antum diminta untuk menyusun menjadi sebuah uslub istifham, uslub gaya bahasa istifham, pertanyaan yang menggunakan huruf istifham, kata tanya A atau Al-Hamzah. Lihat, unzuru al-mithal al-awwal, lihat contoh yang pertama. Unzuru ila al-mithal al-awwal. Aminal hindi anta am min Pakistana? Aminal hindi anta am min Pakistana? Lihat, aminal hindi anta. Jadi kalau kita perhatikan ini sebenarnya masih berkaitan dengan al-mubtada wal khabar. Tapi untuk memudahkan nanti saja, karena ada beberapa hal sebenarnya nanti akan membuat kita menjelaskan banyak hal yang khawatirnya nanti untuk pemula merepotkan. Nanti saja insyaallah di waktunya ketika kita bahas ini. Ini ada di sini ada takdim al khabar al mubtada. Babnya di sini sebenarnya adalah takdimul khabar al mubtada. Didahulukannya al khabar daripada al-mubtada. Al-mubtada, antum tahu di mana posisinya al-mubtada itu? Di depan atau di belakang? Di depan kalimat. Ada sekali-kali ya, khuah? Bala. Al-khabar datang setelahnya, yani setelah al-mubtada. Hukum asalnya demikian. Namun ada satu kondisi, ada beberapa kondisi, bukan satu kondisi saja, ada beberapa kondisi yang menyebabkan boleh atau wajib mubtada itu dibelakangkan. Ya, takhir al-mubtada atau takdim al-khabar al-mubtada, didahulukannya al-khabar dan al-mubtada di belakang. Dan ini salah satunya uslub al-istifham, uslub al-istifham, yani bentuk pertanyaan yang dimulai dengan A dan ada am di sini, ada ada pilihan, ada khiyar, ada pilihan yang menggunakan kata sambung am atau ini atau ini. Nah, apakah ini atau ini? Nah, begitu seakan-akan uslubnya dalam bahasa kita. Ini al-mithal awal, aminal hindi anta, apakah dari India kamu? Lihat, anta itu sebenarnya al-mubtada. Anta itu sebenarnya al-mubtada, sebenarnya seharusnya a-anta minal hindi. Nah, tapi uslub yang as-sah wa afsah, uslub yang lebih fasih dan lebih benar adalah ini. Mubtadanya di belakang, aminal hindi anta, minal hindi itu khabar. Minal hindi itu khabar. Anta al-mubtada. Kalau tanpa uslubul istifham, kita hapus kata tanyanya A, maka menjadi anta minal hindi. Kan begitu seharusnya, Ikhwan. Kalau kita hilangkan kata tanyanya A, kita hapus, maka bentuk asalnya anta minal hindi. Lahidu, Ikhwan. Perhatikan, jangan melamun. Ilham, isma' jayidah. Tapi ketika ada uslu, ada kata tanya A, Pak Sobirit. Ketika ada tanya kata tanya A, maka lihat aminal hindi anta, antanya di belakang sekarang. Antanya al-mubtada di belakang. Minal hindi al-khabar di depan. Karena bentuknya uslub al-istifham di sini. Di antara sebabnya adalah di sini karena uslub al-istifham. Am min Pakistan, am A, kata tanya A biasanya memang diganding dengan am. Beda kalau kata hal, hal biasanya diganding dengan au. Hal, misalnya kalau kita pakai hal ya, hal minal hindi anta au min Pakistan. Nah, hal pasangannya au, kalau a pasangannya am. Wadih. Al-mithalu thani, at-tabibun anta, at-tabibun anta am muhandisun. Apa artinya, Khon? Atabibun anta am muhandisun? Nah, apakah kamu seorang dokter atau arsitek? Lihat, kalau kita hapus A-nya jadi bagaimana? Anta tabibun, kan begitu? Anta sebagai apa? Mubtada, tabibun sebagai khabar. Tapi kalau di sini usrubul istifham, bagaimana? Mubtadanya diletakkan di belakang. Atabibun anta am muhandisun. Nah, gunakan dua contoh ini sebagai panduan antum untuk mengerjakan soal setelahnya. Siap? Tiga soal anda berikan ke ikhwah di studio. Tujuh soal berikutnya kita serahkan kepada ikhwah-ikhwah di rumah. Nah, mohon didengarkan ikhwah-ikhwah di rumah. Kita dengarkan jawaban-jawaban ikhwah di studio. Salah, maka tidak mengapa. Kita jadikan sebagai ibrah agar menjadi pengalaman kita semua. Bismillah. Ilham, ibda minka ya akhil karim. Naam zat. Bismillah. Al-awwal, anta mujtahidun kaslanun. Anta mujtahidun kaslanu. Bukan laisa kaslanun. Kaslanu. Kaslanu. Am mujtahidun anta am kaslanu. Am mujtahidun anta am kaslanu. Mumtaz. Apakah kamu orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang malas? Atau orang yang malas? Naam, ahsanta ya akhi. Mujtahidun anta. Itu yang lebih afsah, yang lebih asah. Anta mujtahidun kurang tepat. Yang benar mujtahidun anta. Begitu. Am kaslanu. Naam. Wadhu ya khuan. Jelas? Abu Asma, Abu Abdullah siap? Siap. Tafadhala Abu Asma. Al-Thani. Asani, hia asini, asi, nah asini, asalnya begitu, asino asalnya. Al-Yabani. Al-Yaban, nah. Aminasini hia, aminal-Yabani. Hah? Aminasini sekali lagi. Aminasini hia. Yang am. Aminas, aminas. Aminasini hia. Aminal Yabani. Naam, am baru yang kedua am. Hati-hati Pak Sabirin. A minasini hiya. Aminasini hiya aminal Yabani. Naam, ahsant. Ahsant ya akhil karim. Terjem. Apakah dari Cina dia? ataukah dari Jepang? Ataukah dari Jepang? Ahsant, ahsant. Jazakallahu khair. Fasil ya Abu Abdullah. Al-Thalif. Bismillah. Al-Thalif. Anti tapi batun muwarid datun. Ahsant ya akhi. Anti. Sahih di sini anti. Nah. Mumtaz. Yani fi taqaddum kathir li Abu Abdullah hadha. وفقه الله وزاده الله علما نافعا وعملا صالحا أطبيبتون أنت أم ممرضتون أحسنت سكالي يا أخي الكريم أطبيبتون أنت أم ممرضتون ممتاز ترجم apakah kamu seorang dokter perempuan atau perawat أحسنت يا أخي الكريم ما شاء الله ممتاز أنا فرحان والله وفقكم الله جميعا آمين. لكل ما يحب الله ويرضاه آمين. نعم نواصل ونفتح المجال يا أبا زهري نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين نعم نعم جزاك الله خير إخواني في الاستوديو memberikan contoh dan juga menjawab kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Roja TV silakan di line telepon 021 823 6543 dalam pembahasan jilid yang kedua kitab Durusullah. Baik, kita sapa peserta atau pendengar dan pemirsa yang pertama. Halo, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Asep Saifullah di Tangerang. Oh, masya Allah, Pak Asep Saifullah. Ahlan wa sahlan Pak Asep. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, Pak Asep Saifullah. Ahlan wa sahlan. Nah, siap Pak Asep? Siap, insyaAllah Ustaz. Tafadhal, rakam Ar-Rabi. Ar-Rabi Hum Nasoro Yahudun. Nah, Anasoro Hum Am Yahudun. Anasara Hum Am Yahudun. Sahih. Tarjim. Apakah mereka orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi? Nah, Nasara jama' daripada Nasraniyun. Yahudun jamak daripada Yahudiyun. Nah, paham tak Pak Asep? Sabullah. Paham tu insyaAllah. Barakallahu fi. Terus Al-Khamis. Al-Khamis Hada Masjidun Madarosatun. Nah, Masjidun Hada Am Madarosatun. Sahih. Apakah ini sebuah masjid atau sebuah sekolah? Nah, ahsant, ahsant. Sadis san atau as-sadis rukmus sadis hadihi sayyaratul mudiri sayyaratul mudarrisi na'am as-sayaratul mudiri hadihi am sayaratul mudarrisi am sayaratul mudarrisi jamil tarjim. Apakah ini mobil kepala sekolah atau mobil seorang guru? Naam. Naam. Satu lagi, Pak Asad. As-sabi. Rafa as-sabi. Anta mutazawwijun. Mutazawwijun. Oh, mutazawwijun. Ajabun. Naam. Mutazawijun anta am azabun. Mutazawijun anta am azabun. Jamil. Apakah kamu kalau sudah menikah sudah? Sudah menikah. Nah. Kalau sudah menikah atau jangan atau belum menikah? Atau masih lajang? Atau masih lajang. Iya, iya. Bujangan. Nah, ahsant. Iya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum, masya Allah, ممتاز. Kita tunggu teleponnya di pertemuan berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Asep di Tangerang, barakallahu fiik. Dan alhamdulillah beliau telah menjawab dengan baik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 021 823 6543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Dengan siapa, umur di mana? Ummu Khadijah, Ustaz, Min Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Baik, masyaallah Ummu Khadijah, Min Tebing Tinggi. Nah, Ummu Khadijah, ahlan wa sahlan ya Ummu Khadijah. Ya, Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah, Ustaz, ana bikhair. Ustaz, kaifa haluk? Ana bikhair, alhamdulillah. Syukran ala sual. Naam. Tafadhali ya Ummu Khadijah, baqiya kam? Thalathu asilah. Thalathatu asilah. Silakan, tinggal sisa 3 soal lagi. Ya, Ustaz. Nah. Asamin hunna khala tuka amma tuka. Naam. Akhala tuka hunna am amma tuka. Naam. Naam. 9 sebentar, tarjimi awalan ya Ummu Khadijah. Betul. Tarjimi awalan. Oh. Apakah bibimu mereka, apakah bibi-bibimu mereka atau bibi-bibi ini bibi-bibi dari sebelah nah. ibu atau bibi-bibi dari sebelah ayah gitu ya Ustaz? Nah, apakah ini bibi-bibi dari ibu ya. Atau bibi-bibi dari ayah? Nah. Iya. Seperti itu. Ya, yang mana yang dari ibu? Khalah atau amma? Ustaz, khalah. Khalah. Nah, kalau amma dari dari sebelah ayah. Dari sebelah ayah. Naam. Iya. At-tasi' huwa bakistana irona. Naam. Min bakistana huwa am irona. Bagaimana? Apakah dari Pakistan dia atau dari Iran? Sekali lagi, Ummu, ulang sekali lagi bagaimana bentuk bentuk uslubnya? Am min bakistana huwa am irona. Am min irona. Oh iya, ada minnya ya Ustaz. Naam. Iya iya. Am min bakistana huwa am min irona. Naam. Apakah dari Pakistan dia apakah dia dari Pakistan atau dari Iran? Naam. Min bakistana. Kenapa bukan min bakistani? Dia termasuk ke al-mamnu minas sarf. Naam, al-mamnu minas sarf. Majrur, tapi majrurnya dengan apa? Majrur dengan ini Ustaz, mantuk. Majrur dia, dia majrur Ummu. Min Pakistana, Pakistana majrur. Iya. Tapi majrurnya dengan apa? Dengan fathah. Bukan dengan mansub. Fathah. Naam, fathah. Iya. Naam. Nah. Terus. Atasih. Apa Ustaz? Lanjutkan al-ashir. Apa? Oh ya, al-ashir. Yang ke-10, baituka qaribun ba'idun. Dia menjadi abaituka qaribun am ba'idun. Apakah rumahmu apakah rumahmu dekat atau jauh? Ah, la la la la. Usrupnya masih belum tepat. Gimana, qaribun baituka. Nah, dari sudah kita katakan. Oh, qaribun luan ya, Ustaz. Di depan. Nah, ini takdim al khabar al mubtada. Oh. Qaribun baituka am ba'idun seperti ini. Baituka am ba'idun. Naam. Perhatikan nomor sebelumnya, Ummu Khadijah, abakistana huwa kan begitu. Amin bakistana huwa am min irana. Berarti huwanya di belakang. Begitu pula baituka. Aqaribun baituka. Nah, seperti itu. Aqaribun baituka am ba'idun baituka. Gitu, Ustaz. Baituka jangan diulang dua kali. Cukup sekali saja. Aqaribun baituka am ba'idun. Cukup. Iya. Apakah rumahmu dekat atau jauh? Naam, seperti walaupun terjemahannya rumah itu di depan tapi tetap kusrub al-Arabi yang sahih. Baitukanya di belakang. Faham ti, Ummu Khadijah? Oh iya, faham ti. Faham nah, Ustaz, faham tu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Ahsan ti, barakallahu fiki ya Ummu Khadijah. Barakallahu Ustaz. Nah, jazakillahu khairan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan ya Ummu Khadijah. Nanti fursah tanya. La, nuasil. Nuasil, nuasil ya ikhwan. التمرين الثامن الأسلوب الاستفهام بلاتيان كتوجو جلس يا إخوان مودة إن شاء الله يا mohon dilatih, mohon dimuraja'ah. Antum tentu ingin ada hasilnya belajar bahasa Arab, ya tidak? Nah, maka agar tidak berjalan di tempat, muraja'ah. At-tamrin ats-tsamin, ta'ammalil amthilatal atiyata lidzu. Ta'ammalil amthilatal atiyah, ma makna ta'ammalil amthilatal atiyah? Perhatikan contoh-contoh berikut. Al-amthila jama', jama' daripada mithalun. Al-amthila. Perhatikan contoh-contoh berikut. Lidhu, contoh-contoh untuk penggunaan dhu. Lihat, ma makna dhu sebelumnya? Ma makna dhu? Dhu makna sahibu, yang mempunyai, yang memiliki. Dhu artinya sahibu. Dan dhu ini tidak mungkin berdiri sendiri. Tidak mungkin dhu ini berdiri sendiri. Dia harus dilengkapi dengan kata setelahnya yang majrur sebagai mudhafun ilaih. Jadi dhu nanti jadi mudhaf, kata setelahnya yang majrur itu mudhafun ilaih. Dan mudhaf-mudhaf ilaih sudah kita pelajari sejak jilid pertama. Lihat bagaimana buku ini adalah untaian rantai yang tidak terputus, saling menyambung. Apa yang sudah kita pelajari, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, apa yang sudah kita pelajari menjadi asas untuk memahami pelajaran atau jilid setelahnya. Maka penting, saya sering ulang-ulang berkali-kali, mohon diulang kembali pelajaran muraja'ah agar semua yang telah kita pelajari tidak hilang. Ada lima contoh di sini. Mohon anda minta ikhwah studio baca tiga, masing-masing baca satu, dan mohon bantuannya untuk diterjemahkan. Mulai dari Abu Abdullah. Kita balik sekarang. Siap Abu Abdullah? Insyaallah Ustaz. Nah, bismillah. Bismillah. Wahid. Mudiruna dzu qomatin tawilatin. Tawilatin. Tawil. Mana tawil? Panjang. Tinggi. Ya, nah. Tinggi. Nah, sekali lagi ikramatan tsaniyah ya. Mudiruna dzu qomatin tawilatin. Naam. Guru mudiruna? Saya. Lah, selesai mudarrisuna. Ini mudir. Guru kami? Lah. Mudir kepala sekolah kami? Naam. Mempunyai qomah itu perawakan atau postur tubuh. Guru kami memiliki postur tubuh yang tinggi. Sahih. Hakada. Faham tak ya Abu Abdullah? Faham tu. Nah, lihat kata dhu di situ. Dhu qamatin, memiliki perawakan atau postur tubuh tawilatin yang tinggi. Nah, tawilatin bisa bermakna panjang, bisa juga bermakna tinggi. Tapi di sini panjang tepat tidak? Kurang. Tidak tepat. Lihat qamatin majrur, ada sekadalik? Ada. Kenapa dia majrur? Tadi sudah kita jelaskan. Nah, siapa masih ingat tadi penjelasan saya? Mudhafun ilaih. Qamatin mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Dhu. Adapun tawilatin, mengapa dia ikut majrur? Na'at. Na'at man'ut ini. Na'at apa itu man'ut ini? Tawilatin. Man'ut. Dua-duanya? Na'at dan man'ut sekalian? Tawilatin na'atnya. Na'atun saja. Jangan na'at dan man'ut. Man'utnya qamatin. Sifat dan yang dan kata yang disifati. Masih ingat? As-sifat wal-mausuf. An-na'at wal-man'ut. Tawilatin na'at. Kata sifat dari qamatin. Qamatin man'ut. Nah, mudah-mudahan masih ingat insyaAllah. Terus, Pak Abu Asma, tafadhal. Al-Thani. Al-Thani. Hadha daftaru dhu warqin musattorin. Nah, dhu warqin, qafnya bagus sekali, Pak Sobir, masyaAllah. Dhu warqin musattorin, na'am. Apa artinya? Buku tulis ini memiliki kertas yang bergaris. Naam, kertas yang musattarin bergaris. Sahih. Waraqin sebagai apa? Waraqin sebagai mudhafun ilaih. Wudhunya sebagai? Lu sebagai mudhaf. Mudhaf. Musattarin? Musattarin. Na'at. Na'at. Na'at dari waraqin. Na'at. Dari waraqin. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Barakallahu. Jazakallahu. Ya Aba Asma. Terakhir. Al-Thalith. Salis. Ahmadu talibun zu ilmin wa khuluqin. Na'am. Ahmad adalah seorang siswa yang memiliki ilmu dan akhlak. Memiliki ilmu dan akhlak. Naam. Ilmin sebagai apa disitu? Dhu ilmin. Mudhaf ilaih. Naam. Dhu-nya? Mudhaf. Wa khuluqin? Na'tun. La, ada wawsa. Ada harfu atfin. Harfu ataf. Kata orang ataf. Kata orang Indonesia bilang. Kata sambung. Mempunyai ilmu dan akhlak mulia. Akhlak mulia sifat dari ilmu. Tidak. Ya tidak. Dia punya dua hal. Dia punya dua hal. Punya ilmu dan punya akhlak yang mulia. Ini namanya al-atfu. Kita belum belajar, belum itu. Atab ma'atuf. Nanti saja. Nanti saja insyaAllah. Nah, ala kulihat. Nah, maksud. Pasti khulukin bukan mudhafun? Ya, bukan. Nah, ada ataf nyambung dengan ilmin dengan harfu ataf waw. Nah. Nah. Baik. Salah satu amsila qara'ah al-ikhwah huna wa al-an naftah al-majal al-mustami'in wal-mushahidin. Ikhwan dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kembali kita buka kesempatan untuk para pendengar dan pemirsa untuk berinteraksi di line telepon 0218236543. Baik, silakan kita terima untuk pendengar dan pemirsa berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abu Raisa di Bekasi. Abu Raisa, taib. Ahlan, awas sahlanya Abu Raisa. Abu siapa? Raisa. Abu Raisa. Ahlan masalah Abu Raisa. Baru pertama kali seperti Abu Raisa? Baru pertama kali, Ustaz. Alhamdulillah, bisa menelpon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap Abu Raisa? Alhamdulillah, insyaAllah, Ustaz. Silakan, silakan. Lanjutkan contoh yang keempat, al-misal ar-rabi'. Al-misal ar-rabi'. Hadzal qamisu dzu qumi qasirin. Wazaka dzu qumi tawilin. Dzu qummin. Ulang sekali lagi. Wazaka. Wazaka dzu qumi tawilin. Ahsanta Abu Raisa. Terjemahkan. Baju ini mempunyai apa, Ustaz? Kumi. Al-Kumi ini. Antum melihat pakai video atau pakai radio, ya, Pak? Buku juga. Lihat, oh, ya. Kalau antum pakai televisi, lihat. Oh, itu. Apa ini? Kum. Untuk kum, ya. Lengan. Dengan baju ini memiliki lengan pendek. Naam. Dan yang itu lengan panjang. Memiliki lengan panjang. Iya, ahsan seperti itu. Abu Raisa, sahih. Nah. Jangan dilupakan lagi. Komen apa artinya tadi? Lengan baju. Iya, lengan baju. Ahsan. Satu lagi ya Abu Raisa. Al-Khamis. Khamis, al-masjidu alladhi fi hayyina du manaratin wahidatin. Naam. Masjid yang di daerah kami. Ya. Memiliki menara satu. Nah, memiliki satu menara. Iya. Naam, Ustaz. Ahsan. Manaratin, kenapa majur di situ? Manaratin karena mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, iya. Mudhafnya mana, Abu Raisa? Nah? Mudhafnya mana? Mudhafnya du. Du, ahsant. Ahsant, Abu Raisa. Masya Allah, sahih. Masya Allah, ahsant. Jawabannya benar sekali, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Abu Raisa, alhamdulillah antum bisa telepon malam ini. Kita tunggu telepon antum pekan depan insyaallah. Naam, insyaallah. Insyaallah, barakallahu fikum. Jazakallah khairan Bu Raisya, barakallahu fik. Baik, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan masih di line telepon 021-823-6543. Baik, di belakang Bu Raisya kita terima kembali untuk penelpon berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Baik, halo. Baik, tampaknya terputus bagian dia, mungkin baru bergabung dalam pembelajaran bahasa Arab juga yang kedua. Silakan untuk sesi soal jawab atau mencoba untuk menjawab ya, dan membuat kalimat sesuai dengan perintah di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Baik, sudah masuk, silakan. Iya, masih kita tunggu bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV berikutnya. Silakan di pelajaran jilid yang kedua, pembelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Baik, untuk ikhwan maupun akhwat, kita sapa kembali untuk penanya atau untuk penelpon berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, akhi, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Selamat di Lampung, Pak. Pak Bambang. Dengan Selamat di Lampung. Oh, tapi maaf, Pak Selamat di Lampung. Ya. Pak Selamat di Lampung. Ahlan, wassalam Pak Selamat. Ya. Suaranya kurang jelas, Pak. Mohon maaf kalau salah menyebut nama tadi. Iya, iya. Iya. Sehat, Pak Selamat? Siap, insyaallah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Silakan, Pak Selamat, mohon diulang kembali latihan 8. 8. Ya. Pak Selamat sudah kedua kalinya menelepon atau ini pertama kalinya? Dua kali, iya. Seingat saya pekan kemarin Pak Selamat dia menelepon. Iya, silakan. Program Wahid. Iya, Wahid dari awal. Wahid, ya. Mutiruna zu qomatin tawilatin. Ahsan. Qadarallah Pak Selamat. Terputus. Terputus. Qadarallah. Baik, silakan Bapak hubungi kembali, dicoba kembali ya Pak di 021-823-6543. Tampaknya terganggu sinyalnya. Dan juga bagi yang lain masih kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan bab ini, secara langsung juga bisa menyampaikan. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Ida. Amutan. Di Pacitan ya Umu ya. Naam. Baik, alhamdulillah. Masyaallah, Umu Ida. Naam. Sepertinya penelepon setia raja. Umu Ida. Alhamdulillah. Pacitan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bu Ida? Naam, Ustaz. Jawa Tengah, Jawa Timur, Umu. Jawa Timur. Ya. Oh, Jawa Timur. Baik. Jawa Timur, perbatasan Ustaz ya. Naam, masyaallah. Oh, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Naam. Masyaallah. Silakan, Umu Ida atau Ibu Ida namanya? Sawaun Ustaz. Hah? Sawaun. Sawaun? La. Beda antara Umu Ida. Umu Ida berarti ibu punya anak namanya Ida. Nah. Tapi kalau Ibu Ida berarti ibu namanya Ida. Beda. Ibu Ida kan? Ah, baik. Ya, Ibu Ida silakan, Ibu Ida. Ida. Melanjutkan yang tadi, yang tentang masalah zu. Latihan ke-8. Ke-8 Ustaz. Iya, latihan 8 yang pembahasan tentang zu. Oh, nah, mengulangi ya. Silakan. Atasi ta'ammalil amsilatal atiyah. Ini Ustaz. Atsamin. Bukan atasi. Atsamin. Iya. Atsamin ta'ammalil amsilatal atiyah. Lidu. Naam. Al-awal. Apa artinya? Ta'amal amsilatul atiyah lidu. Perhatikan contoh-contoh berikut ini untuk du. Iya, silakan lanjutkan. Al-awal. Mudiruna duo komatin towi latin. Nah. Berpimpinan kita memiliki postur tubuh yang tinggi. Naam, naam. Lidu di sini maknanya apa tadi? Umu? Sahibu, nah. Sahibu komatin am. Nah. Asani ada tertaruh dua roken mustaqorin. Nah. Buku ini memiliki kertas yang bergaris. Iya. Lanjut. As Asalis Ahmadul Talibun Du Ilmin Wa Khulukin. Ahmad seorang pelajar yang memiliki pengetahuan dan etika. Masya Allah. At-tarjama mumtaza. Arabi Ustaz. Naam, wasili. Jamisu du kumin wasili. Wadaka du kamin tawilin. Kamin wala kumin. Kamin. لا كم الكم الكاف مضمومة. نعم. دكم من طويلين. نعم. هذا القميص دكم من قصيرين وذاك دكم من طويلين. نعم. Kemeja ini memiliki lengan yang pendek dan yang itu memiliki lengan yang panjang. نعم ما شاء الله. Terus. الخميس المسجد الذي في حينا du manaratin wahidatin. Nah. Masjid yang ada di lingkungan Ustaz. Lingkungan di daerah boleh, di distrik. Nah, masjid yang ada di daerah kita memiliki satu menara. Nah, du manaratin wahidah. Satu menara. Iya. Sepertinya jadi dua sudah tamat sepertinya. Muhidah ini. Tapi sebenarnya baru mengikuti sedikit sekali Ustaz. Baru itu sedikit, masya Allah, masya Allah, berikan kemudahan insya Allah untuk sampai selesai. Jazakillahu khairan. Bu Ida, barakallahu fi. Sebentar Ustaz, untuk liwairin natikina biha itu maksudnya apa Ustaz ya? Liwairin natikina biha, yani artinya buku ini ditujukan untuk selain penutur, ghairin natiki, ghairi selain. An-natikin selain penutur biha, penutur bahasa Arab. Wow. Jadi Bu Ida, jadi perlu diketahui bahwa ada kurikulum bahasa Arab untuk orang Arab, ada kurikulum bahasa Arab untuk orang non Arab. Sama seperti orang belajar bahasa Indonesia, saya tanya, orang Indonesia belajar tidak bahasa Indonesia? Belajar kan? Iya, orang kita dari SD ada pelajaran bahasa Indonesia. Tapi apakah kurikulum orang Indonesia sama dengan orang Australia misalnya mau belajar bahasa Indonesia? Apakah sama kurikulumnya? Beda ya. Nah, maka penting disebut li ghairin natikina biha. Nah, berarti ini mau cocok untuk kita, dan kita diantaranya adalah yang bukan penutur. Nah, begitu mu. Fadih, jelas? Nah, insya Allah, Ustaz. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Ida dari Pacitan, Jawa Timur. Naam. At-tamrin at-tamin cukup sudah. Kita masuk ke at-tamrin at-tasi. Naam. Latihan ke-9. At-tamrin at-tasi adalah praktek daripada at-tamrin at-tamin. Praktek di sini bahkan ditambah, bukan hanya praktek tapi ditambah. Bahwa dhu itu ikhwan, dhu itu bentuk mufrad mudzakkar. Dhu itu bentuk khusus mufrad tunggal dan mudzakkar. Ada juga mufrad muannats yaitu dzatu. Ada juga yang jamak. Dan jamak itu juga ada dua, jamak mudzakkar dan jamak muannats. Jamak mudzakkar contohnya di sini dzau. Dzau. Adapun jamak muannats dzawatu. Dzawatu. Jadi ada berapa bentuk yang akan kita pelajari di sini? Ada arba'atu ashkal, 4 bentuk. 4 bentuk daripada dzu. Satu untuk mufrad, satu lagi untuk jamak. Kemudian dibagi lagi mufrad dan jamak dibagi lagi menjadi masing-masing 2, ada mudzakkar, ada muannas. Sekarang lihat yang alif dan ba. Alif dan ba itu untuk mudzakkar. Bedanya apa? Yang pertama yang alif itu mufrad, yang ba al-jama'. Wadih? Kita baca sama-sama ikhwan. Hadzat talibu dzu khuluqin. Ayo. Hadzat talibu dzu khuluqin. Apa artinya hadzat talibu dzu khuluqin? La, dhu kembali ke at-talib. At-talib mufrad mudzakkar. Dia tunggal dan dia untuk mudzakkar. Wadih ya ikhwan? Wadih? Baik, yang ba. Ha'ula'it tullabu dzau khuluqin. Ayo. Haula'i tullabu dzau dzau khuluqin. Ayo, ikhwan, ulang sekali lagi. Haula'i tullabu dzau khuluqin. Naam, dzau bukan dzubu. Naam. Ta'ban ya anta ya alham. Tabit hura ya akhil kirim. La tarji ila bukah. Zawu itu bentuk jamak daripada zu. Dan sama-sama untuk mudhakkar. Wadih? Jim. Sama-sama ikhwan. Hadihi talibatu zatu khuluqin. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Dzatu khuluqin. Apa artinya? Siswi ini memiliki akhlak. Kalau dalam terjemahan kita tidak ada beda antara memiliki untuk mudzakkar muannats. Bahasa kita mudah insyaallah. Tidak kenal namanya gender. Tidak kenal namanya mufrad jamak. Jamak tinggal diulang saja kata-katanya. Nah, batu jadi batu-batu, selesai sudah. Diulang dua kali jadi jamak. Kalau tidak, hajarun jadi ahjarun. Bentuknya berubah. Talibun jadi tullabun. At-talibatu jadi at-talibatu. Lihat yang bagian dal sekarang. Sama-sama. Haula'i at-talibatu dzawatu khuluqin. Haula'i talibatu dzawatu khuluqin. Naam. Apa artinya? Mereka para siswi itu mempunyai akhlak yang baik. Naam, mereka memiliki akhlak yang baik. Iya. Sahlun insyaallah, sahlun. Dulu pernah ana bilang sahlun ka syurbil ma'. Mana sahlun ka syurbil ma'? Seperti minum. Ah, ada syurbul ma', ada ikhwan. Unzuru. Unzuru ilayya. Ada syurbul ma', bismillah. Ah, unzuru ilayya. Sahlun, alis kadalik? Ya, ya. Bismillah. Wal arabiyatu sahla. Al arabiyatu sahlatun. Biman sahalallahu lah. Bagi siapa saja Allah mudahkan. Sekarang bentuk lain, contoh lain tapi sama. Dhu, dhawu, dhatu, dhawatu. Ingat baik-baik. Bismillah, ada empat contoh di sini. Ana baca contoh, antum nomor 2. Alhamdulillah, antum nomor 3, Pak Sobirin. Wa anta ya Aba Abdullah, rakam 4. Al-awwal, hadzal rajulu dzu malin katsirin. Hadzal rajulu, laki-laki ini, dzu malin katsirin, mempunyai harta yang banyak. Silakan. Sekarang nomor 2 dulu jadi jamaknya. Fadhil Ilham. Haula'i rijalu dzu malin. Hah. Pada tanda ngantuk ini. Astagfirullahaladzim, zul lagi kan. Jamak. Haula'i haula'i raju haula'i rajulu. La. Rijalu. Ishrab al-qahwa ya akhi. Hada sahl an kashrab al-ma'. Haula'i rijalu zawu zawu malin katsirin. Naam, zawu malin katsirin. Begitu. Wadih? Wadih sallallahu. Wasil. Al-thalith, berarti muannats sekarang. Ya Abu Asma. Al-thalith. Hadhihi al-mar'atu zawatu malin. La, muannats mufrad. Oh, mufrad. Hadhihi al-mar'atu. Hadhihi al-mar'atu zatu malin katsirin. Naam, naam, seperti itu. Wadih. Terus, tidak usah diterjemahkan. Mana tajla terjemah? Sekarang jamak muannats ya Abu Abdullah. Arba'ah. Arba'ah. Haula ir rijalu. La mu'annas. Hadihil mar'ah. Tadi antum menyambung ke mar'ah tadi. Jamak daripada mar'ah apa? Mar'atu. Jadi apa? An-nisa'u. Berarti haula'in. Haula'in nisa'u zawatu kasirin. Ah, zawatu kasirin. Belum lengkap. Zawatu. Zawatu malin kasirin. Iya. Punya harta yang banyak. Jadi ke malin kasirin. Manahnu insyaAllah zawu ilmin. Zawu ilmin nafi'in insyaAllah. Amin ya Rabb. طيب لعلنا نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين لقراءة التمرين التاسع. طيب جزاكم الله خير dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita kembali berikan kesempatan bagi Anda di line telepon 0218236543. Silakan dibuka di halaman 9, latihan yang ke-9, mujarat yang kedua. Baik, halo. Sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Pak Selamat tadi. Pak Selamat dari Lampung. Ya Allah, baik. Mohon maaf terputus kembali, Pak. Salamakallah ya Pak Selamat. Kita berikan kesempatan kembali dan silakan dicoba lagi, Pak, di 0218236543. Dan bagi yang lainnya, silakan di halaman 9 latihan yang ke-9 jilid yang kedua. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Baik, tampaknya terputus kembali. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan jilid yang kedua, dalam pembahasan di halaman 9, silakan, dan tamrin atau latihan yang ke-9. Baik, kita angkat kembali. Halo. Mohon maaf terputus kembali, silakan di 0218236543 bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembelajaran bahasa Arab jilid yang kedua, Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Dan kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Makallah. Baik, sambil menunggu Ustaz, ada pertanyaan terkait dengan du dan dawu. Ini termasuk isim ataukah huruf, Ustaz? Termasuk isim. Termasuk isim karena dia punya mufrad, punya jamak. Dan yang kedua, dia sebagai mudhaf. Dan mudhaf, kita sudah pelajari bahwa mudhaf itu adalah isim. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian yang ditanyakan. Jazakallah khair, faedah yang bermanfaat. Jazakallah khair atas soalnya. Kita angkat kembali. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk, akhi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Aang di Tanjung Pinang. Pak Aang di Tanjung Pinang. Baik, masya Allah. Tanjung Pinang. Sumatera. Pak Aang Di Kepulauan Riau. Oh, masya Allah. Kepulauan Riau, masya Allah. Suaranya jelas sekali, Pak Aang. Alhamdulillah. Baru pertama kali menelepon, Pak Aang. Iya, baru pertama kali. Alhamdulillah, bisa menelepon. Mengikuti dari awal tadi, Pak Aang? Tidak. Pak Aang mau baca? Atau ya, bagaimana? Saya mau mencoba aja. Saya nggak lihat TV, nggak ada radio juga. Baik. Kami tampilkan di televisi. Saya ada bukunya. Alhamdulillah ada bukunya. Silakan Pak Aang. Kita di latihan 9. Ya. Al-awal hajat tolibu zu tulukin. Naam. Wahid, maaf ya. Labas. Itu yang contoh, Pak. Betul sekali, Pak. Itu contoh. Labas. Ya. Lanjut ke nomor 1 berarti. Hajar rajulu zu malin kasirin. Iya, bagus, Pak. Bagus. Lelaki ini memiliki harta yang banyak. Iya, fokus pembahasan kita tentang kata apa ini, Pak? Zu untuk mufrad, mudzakkar. Dia untuk tunggal mufrad dan untuk mudzakkar, Pak. Iya. Jelas? Insya Allah. Nah, berarti sekarang nomor dua, bentuk jamaknya, Pak A, jamak muzakarnya. Haulai rijalu zawu malin kathirin. Zawu malin kathirin, sahih. Terjemahkan. Mereka para laki memiliki harta yang banyak. Naam, ahsan. Terus, al-thalif, berarti sekarang bentuk mu'annasnya, Pak, mufrad, mu'annas. Ya. Hadhihi mar'atu zu hadhil disambung hadhil. Ya, hadhil mar'atu zu zatu. Naam. Zatu malin katsirin. Zatu malin katsirin. Sahih. Ahsanta, Pak. Bagus sekali. Satu lagi. Arabi. Haulai nisa'u. Haulai nisa'u. Haulai nisa'u zawatu malin kathirin. Zawatu malin kathirin, sahih. Iya. Iya, berarti ada berapa bentuk, Pak? Pak. Ada empat. Yang pertama zu, yang kedua zawu, yang ketiga zatu, yang keempat zawatu. Mumtaz, masya Allah, masya Allah. Oh. Bagus sekali Pak, masya Allah. Kita tunggu teleponnya pekan depan, Pak Ang. Bapak, bentar. Ya. Saya sudah belajar sampai yang jilid ke-14, tapi ini ngulang aja, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Dengan begini, jadi lebih ingat terus, insya Allah. Iya, tapi di jilid 14 itu nggak ada harokat lagi, Pak ya? Jilid 14 atau pelajaran 14? Iya, gundul semua itu rata-rata. Pelajaran 14 mungkin Pak ya, maksudnya ya. Iya, pelajaran 14. Betul, ya, betul gitu. Pak, betul. Memang, memang tahapan buku ini lama kelamaan nanti akan menghilangkan harokat. Iya. Iya, agar nanti dan terasa kan Pak, Pak bisa kan baca kitab gundul ternyata kan? Insya Allah bisa Pak. Iya, alhamdulillah. Ini kuncinya begini, kuncinya belajar diantaranya pakai buku ini. Alhamdulillah. Saya patok aja nggak satu guru Pak. Masya Allah, masya Allah. Belajar sebelumnya udah berapa lama Pak Ang? Tahun 2020. 2020. Iya. Masya Allah. Pak Ang di Pulau Bintan, di mana tadi, di Tanjung Pinang? Iya, di Tanjung Pinang, di Pulau Bintan. Iya. Ah, Pulau Bintan, masya Allah. Itu gas atau Pak Ang asli mana? Saya asli Klaten, Jawa Tengah. Masya Allah. Asli Jawa Tengah, masya Allah. Iya. Iya. Masya Allah, tugas atau memang tinggal di sana Pak Ang? Rezekinya di sini Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah berikan barokah insya Allah buat Pak Ang dan keluarga. Iya. Jazakallahu khairan. Kita tunggu teleponnya nanti pekan depan Pak Ang ya. Iya, terima kasih. Insya Allah, sama-sama Pak. Afwan Pak. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Ang di Kepulauan Riau. Barakallahu fiik. Naam. Nah, sepertinya Pak Ang menutup pembahasan kita malam ini. Masya Allah, kita bertemu dengan saudara baru di Pulau Bintan. Alhamdulillah. Kita tunggu teleponnya nanti. Jazakallahu khairan dari Pak Ang. Sebelumnya dari Pak Selamat yang dari Selampung. Semoga Allah berikan kemudahan nanti pekan depan Pak Selamat untuk bisa mengikuti pelajaran insya Allah. Baik, saya rasa cukup sampai sini. Kita kembalikan ke MC kita, Ustaz Abu Zuhri. Tafadhal.